الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد Insyaallah taala pada pagi hari ini dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang al-marfu'at. Al-marfu'atu minal asma', isim-isim yang dibaca marfu'. Kita mengetahui bahwasanya isim memiliki tiga keadaan. Yang pertama marfu', yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Isim-isim yang pertama yaitu isim-isim marfu', insyaallah kita akan pelajari mulai hari ini. Apa saja yang termasuk isim-isim marfu'? Ketika seseorang mendapati sebuah isim, sebuah kata, kata benda, kapan dia harus baca marfu? Marfu artinya keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Kita kenali isim-isim yang dibaca marfu ini. Ketika kita membuat kalimat dan mendapati salah satu isim yang marfu, maka harus dibaca marfu. Tidak boleh dibaca mansub, tidak boleh dibaca majrur. Di dalam bahasa Arab, isim-isim yang marfu ada ketentuannya dan ada jumlahnya. Bisa dipelajari. Barakallahu fikum. Kita mendapati sebuah isim, tidak bisa kita langsung dibaca marfu atau mansub atau majrur. Harus dalam kita mengetahui kapan dibaca marfu, menjadi apa statusnya, kedudukannya di dalam kalimat. Bahasan yang marfu didahulukan karena memang terbanyak dari kata atau kalimat di dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Sehingga didahulukan pembahasannya daripada mansubat atau majrurat. Marfu'at, isim-isim yang dibaca marfu, majrur mansubat, isim-isim yang dibaca mansub, majrurat, isim-isim yang dibaca majrur. Barakallahu fikum. Mari kita kenali. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu'atul asma', isim-isim yang dibaca marfu'. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dibaca marfu itu ada tujuh. Enam. Wahia yang tujuh itu adalah yang pertama al-fa'ilu fa'il. Ini istilah pertama, fa'il. Fa'il secara bahasa pelaku. Yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il. Secara bahasa pengganti fa'il. Enggak ada fa'ilnya dibuang, kemudian diganti dengannya. Naibul fa'il. Yang ketiga, al-mubtada. Ini istilah di dalam bahasa Arab. Al-mubtada. Sebuah isim marfu yang terletak di awal jumlah. Mubtada. Yang keempat, khabarul mubtada. Khabar mubtada. Kata yang melengkapi makna mubtada. Yang kelima, ismu kana wa akhwatuha. Isim kana dan saudara-saudaranya. Kana memiliki saudara, memiliki teman. Yang keenam, khabaru inna wa akhwatuha. Khabar inna dan khabar saudara-saudaranya. Inna juga memiliki teman, memiliki saudara. Dinamakan saudara karena sama amalannya, sama fungsinya. Sama tugasnya, sama kebutuhannya. Yang ketujuh, at-tabi'u lil marfu. Yang ketujuh adalah pengikut terhadap isim marfu. Ada pengikutnya. Yang pengikut ini jumlahnya ada empat. Pengikut terhadap isim marfu jumlahnya ada empat. Yang pertama, na'at atau sifat. Yang kedua, ataf. Yang ketiga, taukid. Yang keempat, badal. Nanti akan ada keterangan di depan. Inilah isim-isim marfu. Isim-isim yang dibaca marfu cuma ini. Tujuh. Nah, barakallahu fikum. Isim-isim yang dibaca marfu ada tujuh. Ketika sebuah kata jadi fa'il, maka harus dibaca marfu. Maka harus kita mengingat tanda-tanda marfu. Tanda-tanda rofa yang terdapat di dalam bagan yang sembilan itu. Isim mufrad, tanda marfunya apa? Dhammah. Isim musanna, tanda marfunya apa? Alif. Jama' muzakkar salim, tanda marfunya apa? Wau. Jama' mu'annafis salim, tanda marfunya apa? Dhammah. Jama' taksir, tanda marfunya apa? Dhammah. Asma'ul homsah, tanda marfunya apa? Wau. Isim maksur, tanda marfunya apa? Domah muqaddarah. Isim mangkus, tanda rofanya apa? Domah muqaddarah. Ismul ladzi la yansharif, tanda marfunya apa? Dhammah. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kita lihat. Yang pertama, al-fa'il. Naam, al-fa'il. Al-fa'il bahasa kitanya pelaku dari sebuah perbuatan. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Subjek? Naam. Iya. Subjek, pelaku. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Fa'il itu adalah sebuah isim marfu. Fa'il adalah sebuah isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Yang terletak setelah fi'il ma'lum. Dan menunjukkan kepada seseorang yang melakukan sebuah perbuatan. Dan menunjukkan kepada seseorang yang melakukan sebuah perbuatan. Dipahami baik-baik, fa'il adalah sebuah isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan kepada seorang yang berbuat. Dari pengertian ini, fa'il berarti bisa diketahui dengan dua nama. Perkara, satu dilihat zahirnya dia. Dilihat bentuknya, dia isim marfu. Di mana letaknya? Terletak setelah fi'il ma'lum. Yang kedua, kalau enggak bisa melihat seperti itu, dilihat dari sisi arti. Dilihat dari sisi arti, dia menunjukkan pelaku dari sebuah perbuatan. Ya. Fa'il, dilihat dari definisinya, yang pertama isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan kepada orang yang berbuat sebuah perbuatan. Pelaku. Dilihat dari sisi zahir, dari sisi lafaz, namanya fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum. Dilihat dari sisi arti, menunjukkan dia adalah sebagai pelaku. Naam. Isim marfu. Naam. Ya. Di mana letaknya? Setelah fi'il ma'lum. Fi'il kan dibagi dua. Ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Apa itu fi'il ma'lum? Fi'il yang diketahui pelakunya. Ya. Naam, fi'il ma'lum adalah fi'il yang diketahui fi'il, yang diketahui pelakunya. Naam. Adapun majhul, fi'il yang pelakunya tidak diketahui. Naam. Baik fi'ilnya itu fi'il madhi, ataupun fi'ilnya fi'il mudhari. Yang penting fi'il ma'lum. Iya, kan fi'il ma'lum bisa dibentuk dari, bisa dari fi'il madhi, bisa dari fi'il mudhari. Nah, fa'il ini letaknya setelah fi'il ma'lum. Bukan terletak setelah fi'il majhul. Sekali lagi diingat-ingat, dipahami dan dihafal. Fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku dari sebuah perbuatan. Mislu, contoh. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat dulu dari sisi lafaz. Dari dua kata ini, qalan nabiyyu, mana yang dimaksud dengan isim marfu? Qala atau an-nabiyyu? An-nabiyyu. Ini isim marfu ya. Tanda marfunya apa di sini? Dhammah. Qala an-nabiyyu dhammah. Berarti isim marfunya apa? Kalimat an-nabi. Di mana letaknya kalimat lafaz an-nabi ini? Letaknya setelah fi'il ma'lum. Mana fi'il ma'lumnya? Qala. Ini fi'il ma'lum. Telah berkata. Siapa? An-Nabi. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Ini dilihat dari sisi lafaz. Berarti an-nabi dia isim marfu. Terletak setelah fi'il ma'lum. Kemudian, apakah menunjukkan pelaku dari berkata? Naam. Nabi telah bersabda. Itulah namanya barakallahu fikum fa'il. Jadi sesuai dengan pengertian. Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum dan melakukan pelaku, menunjukkan pelaku dari sebuah perbuatan. Berarti kita bisa mengatakan qala an-nabiyyu, bagaimana i'rabnya? An-nabiyyu fa'il, iya. Marfu'un, marfu. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Ismul mufrad. Ya begitu. Senamnya ya? I'rab. Qala an-nabiyyu an-nabi an-nabiyyu fa'il. Marfu'. Tanda rafanya apa? Naam dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Contoh kedua. Qalat Aisyatu. Telah berkata Aisyah. Mana fa'ilnya? Aisyah. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu'. Terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Iya. Qalat Aisyatu, telah berkata Aisyah. Apa tanda marfunya Aisyah? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin baru? Ismul ladzi la yansharif. Nah, ismul ladzi la yansharif pun bisa dari bentuk isim mufrad, bisa jamak taksir. Nah. Qalat Aisyatu. Di sini ada faedah dari contoh ini. Faedahnya kalau pelakunya wanita, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Yaitu tak tanis, qalat. Ya. Nah. Taknya mu'an, tak tanis. Yang menunjukkan pelakunya wanita. Fazal mujtahidu. Fazal mujtahidu, telah beruntung al-mujtahidu, seorang yang rajin. Fazal mujtahidu, telah beruntung orang yang rajin. Nah, mana isim yang marfu? Mujtahidu. Nah, al-mujtahidu. Di mana letaknya al-mujtahidu? Setelah fi'il ma'lum. Apakah menunjukkan pelaku dari enam perbuatan? Naam. Berarti dia apa? Fa'il. Ya. Baik, al-mujtahidu fa'il. Naam. Kenapa fa'il? Karena dia isim marfu'. Terletak setelah fi'il ma'lum. Dan menunjukkan pelaku yang menang, yang beruntung. Naam. Apa tanda marfunya? Naam. Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Naam. Contoh berikutnya, hadaral mudarrisu. Aba Asiyah, mana yang disebut fa'il? Al-mudarrisu, kenapa disebut fa'il? Kenapa dia jadi fa'il? Karena isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Begitu jawabnya. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Naam. Ya. Hadaratil mudarrisatu. Tadi hadaral mudarrisu ya. Hadaral mudarrisu. Yang kedua, hadaratil mudarrisatu. Mana fa'ilnya, Aba Ghassan? Mana fa'ilnya dari kalimat hadaratil mudarrisatu? Al-mudarrisatu. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Telah datang guru itu. Nah, apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Aba Ahbab. Rasabal kaslanu. Telah gagal orang yang malas itu. Mana yang disebut fa'il, Aba Ahbab? Al kaslanu. Kenapa disebut fa'il? Karena dia isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, barakallahu fikum. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Ahsanta. Naam. Coba buat fa'il. Contoh. Aba Hudzaifah. Qala Aliyun. Mana fa'ilnya? Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu' terletak fi'il. Fi'il ma'lum. Nah. Ya, demikian. Nah, cara membuat fi'il fa'il harus didahulukan fi'ilnya. Ya. Cara membuat jumlah fi'liyah atau fi'il fa'il harus didahulukan apanya? Fi'ilnya. Dan kalau pelakunya fa'ilnya mu'annas, maka harus diberi apa tanda mu'annas fi'ilnya. Contohkan fa'il Darman. Daraba Muhammadun. Apa? Apa yang dipukul oleh Muhammad? Ular ke, anjing ke? Hah? Daraba Muhammadun kalban. Muhammad telah memukul seekor anjing. Mana fa'ilnya? Muhammad. Kenapa disebut fa'il? Nah, karena isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku pemukulan. Aba Nabil, buatkan fi'il fa'il. Qalat Maryam. Mana fa'ilnya? Maryam. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Nah, itu fa'il. Hudzaifah, buatkan fa'il. Apa? Hadara. Hadara. Hadarat Maryam. Karena perempuan harus pakai ta. Mana fa'ilnya? Maryam. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Marwazi. Contoh fa'il. Apa? Syariba Muhammadun. Apa yang diminum? Apa yang diminum? Kohwah. Hah? Kopi. Syariba Muhammadun al-kohwata. Muhammad minum kopi pagi-pagi. Nah, mana yang disebut fa'il? Muhammadun. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum. Gali bisa buat fa'il? Hah? Coba buat gali. Fa'il. Hah? Keras suaranya. Zaki. Jalasa Khalidun. Asanta. Mana fa'ilnya? Khalidun. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum. Abadani. Sa'ala Utsmanu. Nah, telah bertanya Utsman. Lanjut, ya. Al-fa'ilu, fa'il itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fa'il zahir. Maksudnya isim zahir, bukan dhamir. Ya. Seperti tadi, qala hanam qala an-nabiyu. Nabi isim zahir. Naam. Fazal mujtahidu, mujtahidu isim zahir. Qalat Aisyatu, isim zahir semuanya. Yang kedua ada fa'il yang berbentuk dhamir. Nah, yang kedua berbentuk dhamir. Contoh fa'il zahir selain yang telah lewat. Sa'alal ustadzu. Ustadz telah bertanya. Aba Ramdan di mana fa'ilnya? Al-ustadzu. Naam, barakallahu fikum. Kenapa disebut fa'il? Isim yang marfu' terletak setelah fi'il ma'lum. Shallal waladu Aba Yazid. Artikan, terjemahkan. Shallal waladu. Apa? Telah salat anak laki-laki itu. Naam. Mana fa'ilnya? Al-waladu. Bakat Maryamu. Aba Ghassan, mana fa'ilnya? Maryam. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Kenapa dikasih tak bakat? Karena apa pelakunya apa? Wanita perempuan. Bakat. Baka menangis. Bakat menangis. Al-ustadu al-waladu Maryamu ini fa'il yang terbentuk dari isim zahir. Nah yang kedua sekarang fa'il itu bisa terbentuk dari dhamir. Contoh. Katab tu. Habis ini apa? Katabat. Mana fa'ilnya? Enggak ada terlihat di sini. Adapun tak di situ bukan fa'il. Tetapi tanda mu'annas tak ta'nits. Yang menunjukkan pelakunya perempuan. Dia bukan fa'il. Nah. Fa'ilnya kita katakan katabat. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa dhamir. Nah. Dhamir kan banyak kemarin. Ada dhamir mutasil, ada dhamir munfasil, ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Nah, kalau dhamir tidak ada bentuknya dalam kata disebut dhamir apa? Mustatir. Iya. Di sini ada bentuknya atau tidak? Tidak ada. Namanya berarti fa'ilnya berbentuk dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Apa takdirnya? Takdirnya huwa. Apa hiya? Takdirnya hiya. Dari mana kita bisa mengetahui takdirnya hiya? Itu ada taknya itu. Tak itu menunjukkan pelakunya wanita. Berarti mengartikannya bagaimana hiya? Dia katabat. Dia seorang wanita telah menulis. Berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Nah. Bisa. Katabat fi'il madhi. Maklum. Apa hukumnya fi'il madhi? Mabni. Di atas apa? Fathah. Nah. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Apa takdirnya? Hiya. Gitu. Nah. Kalau bahasa Arabnya, katabat fi'lun madhin. Sudah kita paham. Nam mabniyun alal fathi. Nam ya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Al-muhim sekarang katabat kita mengetahui fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir berupa dhamir. Ya fa'ilnya berupa dhamir. Dhamir yang apa? Dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Takdirnya apa? Hiya. Nah. Jadi fa'il bukan hanya dari isim dhohir yang nampak. Ada juga fa'il yang mustatir. Contoh kedua, jalastu. Jalasa atau jalas ini? Sama aja jalasat sama katabat. Nah, kita ganti jalastu. Jalastu. Saya telah duduk. Dilihat dari sisi arti sudah tahu. Dia ada failnya apa? Saya. Ya enggak? Nah. Tetapi dari sisi lafaz, untuk dia, untuk kita mengetahui dia fa'il, nah, jalastu, maka apa? Domir tu ini yang menjadi fa'il. Tu. Nah. Tu-nya sebagai fa'il. Domir tu. Berarti kita ketahui jalastu. Nah, jalasa fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya apa? Ta-nya sebagai fa'il. Nah. Domir, kalau ada bentuknya, lafadznya, domir baris atau mustatir? Baris. Berarti domir baris. Domir tu ini. Fa'ilnya apa? Domir tu. Domir baris. Karena nampak ada bentuknya dalam lafadz. Nah, kalau tidak ada bentuknya apa? Domir mustatir. Kalau ini domir tu, berarti ada bentuknya. Berarti domir baris. Fa'ilnya apa? Dhamirun barizun mabniun ala sukun ala dham itu. Nah, menduduki tempatnya fa'il. Berarti fa'ilnya tu. Nah. Kalau ditanya jalastu mana fa'ilnya? Dhamir tu. Ya. Dhamir tu. Nah. Contoh ketiga, kharajna. Apa artikan kharajna? Kami telah keluar. Dari sisi arti, siapa yang keluar? Kami. Berarti kami itu fa'il, fa'ilnya. Dari sisi lafaz, mana yang menjadi fa'il? Domir, domirna. Nah. Ada bentuknya atau tidak dalam lafaz? Ada. Domir apa namanya? Baris. Domirun. Berarti na adalah domirun barizun. Domir baris. Bersambung atau berpisah? Apa namanya bersambung? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Berarti fa'ilnya apa? Na domirun barizun muttasilun. Begitu. Nah. Na adalah dhamir baris yang muttasil dan dia sebagai fa'ilnya. Fa'ilun, fa'il. Ashrabu. Saya akan minum. Saya sedang minum. Nam. Ashrabu. Mana fa'ilnya? Apa kita katakan? Domir. Fa'ilnya adalah domir. Karena enggak ada isim marfu. Iya. Tersetelahnya. Berarti fa'ilnya adalah domir. Ada bentuknya dalam lafaz atau tidak? Tidak ada. Domir apa namanya? Domir mustatir. Fa'ilnya ada domir mustatir. Takdirnya apa? Takdirnya anak. Mana yang menunjukkan anak? Huruf mudara'ah hamzah. A. Ashrabu. Saya sedang minum. Berarti domirnya apa? Domir mustatir. Takdirnya anak. Nah. Tashrabu. Bisa engkau seorang laki-laki sedang minum. Bisa dia seorang wanita sedang minum. tashrabu. Nah, mana fa'ilnya tashrabu? Apa kita katakan? Dhamir. Mustatir atau bariz? Mustatir, karena enggak ada bentuknya. Takdirnya apa? Hiya atau anta. Bisa hiya, bisa anta. Tergantung konteks kalimatnya. Naam. Yashrabuna, mana fa'ilnya? Dhamir atau zahir? Dhamir atau zahir? Dhamir. Kalau zahir kan ustad, al-waladun, rajulun, al-mudarris, ini zahir. Naam, yashrabuna fa'ilnya adalah dhamir atau zahir? Dhamir. Naam. Dhamirnya bariz atau mustatir? Bariz, karena ada bentuknya di dalam kata. Mana dia? Wawul jamaah ini sebagai fa'ilnya. Wawul jamaah. Berarti bagaimana mengartikannya yashrabuna? Mereka beberapa orang laki-laki sedang minum. Nah. Uktub. Tulislah olehmu. Mana fa'ilnya? Dhamir. Apa takdirnya? Anta. Tulislah olehmu. Iqra. Mana fa'ilnya? Dhamir, bukan zahir. Apa takdirnya? Anta. I'lamu. Sekarang, mana fa'ilnya? Dhamir atau zahir? Dhamir. Bariz atau mustatir? Bariz. Mana bentuknya? Wawul jama'ah. Tulislah oleh kalian. Ketahuilah oleh kalian. Nah, ini sudah kita kenali fa'il. Kembali kepada pengertiannya, lihat. Nah, ketentuan-ketentuan akan datang. Ada ketentuannya fa'il. Nah, kaidah-kaidah ketentuannya ada. Sekarang akan kita ketahui. Jadi, sekarang dilihat, dipahami, dan dihafal pengertian fa'il itu. Fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Ketentuan-ketentuan fa'il. Ini hafal ketentuannya. Nah, harus paham ketentuannya. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu'. Berarti fa'il tidak boleh mansub, tidak boleh majrur. Harus marfu' fa'il itu. Nah, ya. Tanda marfu ada berapa? Banyak. Ada wawu, ada alif, ya. Ada dhamma, iya enggak? Ada dhamma muqaddarah. Nah, tanda marfu. Nah, fa'il harus marfu. Seperti kita mengatakan, telah datang dua orang Muhammad. Apa kita katakan? Ja'a Muhammadani. Mana fa'ilnya? Muhammadani. Marfu? Marfu. Apa tanda marfunya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Pokoknya harus marfu. Baik dari isim mufrad, isim musanna, jama muzakkar salim, jama taksir, jama mana, harus marfu fa'il itu. Nah, disinilah pentingnya mengetahui tanda-tanda marfu. Telah datang Ali. Apa kita katakan? Telah datang Ali. Aba Nabil. Apa kita katakan? Ja'a Aliyun. Enggak boleh Aliyan. Enggak boleh Aliyin. Kenapa? Karena fa'il harus marfu. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Nah, telah datang orang-orang Islam itu, Habab-habab. Ja'a. Apa? Nam ja'a al-muslimuna. Enggak boleh muslimina. Enggak boleh muslimina. Kenapa? Karena muslimuna jama' mudzakkar salim, ketika marfu ada ditandai marfunya dengan al-wawu. Enggak boleh ja'a muslimina. Kenapa? Karena fa'il harus marfu. Marfunya jama' mudzakkar salim adalah dengan waw. Waw. Aba Yazid. Telah datang bapakmu. Ja'a abuka. Mana fa'ilnya? Abuka. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Waw. Kenapa dengan waw? Asma'ul Homsah. Jadi kalau fa'ilnya dari Asma'ul Homsah harus ada wawnya. Ja'a abuka. Ja'a akhuka. Nah, enggak boleh. Karena fa'il enggak boleh mansub, enggak boleh majrur. Harus marfu. Ini ketentuan pertama, ingat. Fa'il harus selalu marfu. Telah datang beberapa anak laki-laki itu. Aba Asiyah, apa bahasa Arabnya? Beberapa anak laki-laki. Ja'al auladu. Mana fa'ilnya? Auladu. Kenapa disebut fa'il? Kenapa disebut fa'il? Isim marfu setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Jama' taksir. Nah. Ya. Taib. Setelah datang Musa. Aba Abdurrazzaq. Ja'a Musa. Mana fa'ilnya? Musa. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu yang terletak sampai maklum. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Isim maksur. Kalau isim maksur, dhammah muqaddarah tandanya. Karena jadi fa'il harus selalu marfu. Enggak boleh mansub, enggak boleh majrur. Walaupun tandanya berbeda-beda, yang penting marfu. Aba Marwazi, datangkan contoh fa'il dari isim mangkus. Seperti apa contohnya? Nah, fi'ilnya boleh fi'il madi, boleh fi'il mudhari ya. Jangan ja'a terus. Muhadara, mukataba, musa'ala, munasara, silakan. Doroba. Nah, yang penting fi'il ya. Mau fi'il madi, fi'il mudhari, silakan. Nah. Simangkus dibuat datangkan fa'il dari simangkus. Nah, Aba Umar. Sa'al al-qadhi. Mana fa'ilnya? Al-qadhi. Kenapa disebut fa'il? Si marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda marfunya? Dhammah muqaddarah. Al-muhim, ingat. Fa'il harus selalu marfu. Naam. dari isim apapun dari yang sembilan itu harus marfu. Nah, dan tidak mengapa tanda marfunya berbeda-beda. Nah, barakallahu fikum. Baik itu dengan harokat zahirah, nampak, ataupun dengan harokat muqaddarah. Baik itu tanda rupanya dengan huruf, ada alif, ada waw, yang penting marfu. Nah, ini kaidah pertama. Jadi jangan sampai membuat fa'il mansub, majrur, enggak ada. Fa'il marfu. Kedua, ketentuan kedua. Fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Jadi cara membuatnya berarti harus fi'il ma'lum dulu, baru datangkan fa'ilnya. Nah, ada fa'il, nah harus ada fi'il. Masa ada orang yang berbuat enggak ada perbuatannya? Iya, ya. Barakallahu fikum. Ada perbuatannya, ada yang berbuat. Jadi fi'il, nah harus selalu, fa'il harus selalu dahulu oleh fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum ingat, nah baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Coba datangkan sekarang fi'ilnya fi'il mudhari. Tadi kan fi'il madhi terus nih. Nah, datangkan fa'il dari fi'il mudhari, fi'ilnya fi'il mudhari. Abali. Fi'il mudhari banyak, yadhhabu, yadkhulu, yakhruju, nam, yadribu, yashrabu, ya'kulu, yaktubu, yansuru, yaktulu. Nam. Abali. Yadribu Muhammadun. Nah. Muhammad telah memukul, sedang memukul. Nah, anaknya. Nah, ibnahu. Nah, yakni yadribu fi'il ma'lum. Nah. Ya. Datangkan sebuah fa'il dari isim mufrad yang fi'ilnya fi'il mudhari, Abdurrazzaq. Apa? Yadhhabu Muhammadun ilal masjid, ilal maktabah, ilal mustashfa, ilal suq, ilal mazra'ah. Sebutkan, lengkapi kalimat. Kemana dia pergi? Nah. Yadhhabu Muhammadun. Muhammad sedang pergi. Datangkan fa'il dari isi musanna yang fi'ilnya fi'il mudhari. Abasyah. Fi'ilnya fi'il mudhari. Yashrabu. Isim apa tadi fa'ilnya? Isim musanna. Datangkan fa'il dari isim musanna, fi'ilnya fi'il mudhari. Ya, isim musanna itu ini contohnya, fi'il mudhari ini jadi begitu. Nah. Hah? Iya, isim musanna. Iya, fa'ilnya dari isim musanna, fi'ilnya fi'il mudhari. Naam, yashrabul waladani al-labana. Dua anak laki-laki itu sedang minum susu. Mana fa'ilnya? Al-waladani. Yashrabul waladani al-labana. Fa'ilnya al-waladani. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu. Fi'il ma'lum. Apa tanda rafa'nya? Alif. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna. Abailda. Datangkan fa'ilnya dari jama' mudzakkar salim, fi'ilnya fi'il mudhari. Yas'alu al-muslimuna an dinihim. Orang-orang Islam bertanya tentang agama mereka. Yas'alul muslimuna ulama'ahum an dinihim. Nah, orang-orang Islam itu bertanya kepada para ulama mereka tentang agamanya. Mana failnya? Yas'alul muslimuna. Muslimuna fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu terletak safil ma'lum. Apa tanda rafa'nya? Wau. Kenapa dengan wau? Jama' mudzakkar salim. Nah, jadi fa'il harus selalu dahulu oleh fi'il ma'lum. Baik fi'ilnya fi'il madhi ataupun fi'ilnya fi'il mudhari. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Tetapi ada kalanya terselangi oleh kalimat lain. Fa'il enggak mesti selalu harus terletak setelah fi'il langsung maksudnya. Boleh diselangi oleh kata lain. Nah, yang penting dia menunjukkan isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Enggak mengapa terpisah antara fi'il dan fa'ilnya. Yang penting dia menunjukkan pelaku dan isim marfu. Ya, isim marfu terletak fi'il 6, terletak fi'il ma'lum. Harus tetap fi'il ma'lum didahulukan dulu. Kalau enggak ada fa'il yang berupa zahir, maka mesti berarti fa'ilnya dhamir. Enggak mungkin 6 enggak ada fa'ilnya. Harus dicari. Nah, kalau enggak ada zahir dari hukum asalnya, kemudian kalau enggak ada zahir berupa dhamir. Nah, seperti apa contohnya fa'il tidak selalu bersambung langsung dengan fi'ilnya, akan tetapi ada kalanya terselang dengan kalimat lain seperti dan contoh dan sa'ala an-nabiyya rajulun sa'ala an-nabiyya rajulun. Mana isim yang marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum? Rajulun, ini fa'ilnya ini. Dia pelaku yang bertanya. Apa mengartikannya berarti? Telah bertanya seorang laki-laki kepada Nabi. Begitu ya? Begitu. Jadi pelaku yang jangan dirubah dalam arti. Nah. Iya jelas, harus fi'il ma'lum, tetap harus fi'il ma'lum dulu. Nah, yang penting ini bahasanya. Fa'il tidak mesti jatuh langsung setelah fi'il. Karena contoh-contoh pertama langsung. Jadi ya. Tidak. Nah. Ya. Misalkan begini lagi. Nanti domir nanti lah. Nah. Jadi fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Yang penting dia isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku dia. Jangan salah mengartikan. Telah bertanya Nabi kepada seorang laki-laki. Salah? Salah. Nah, di sini pentingnya fa'il. Menterjemahkan Quran, menterjemahkan hadis. Di sini ilmunya. fa'il dilali diterjemahkan sebagai pelaku. Nah, Musa telah memukul Isa. Tanda-tanda rofanya enggak ada di sini. Dan mukadarah semua ya. Nah, lihat kenyataan siapa yang memukul, baru kita bisa tahu. Nah, ya, gitu. Enggak ada tandanya. Nah, baik. Keempat, ketentuan keempat. Ini harus habis ketentuan ini. Hah? Harus habis ketentuan ini. Ini sudah jam 6. Hah? Ah, nanti malam teruskan ya. Nah, satu lagi. Bila fa'il sulit dicari, karena ada kata-kata kadang-kadang susah dicarinya. Nampak ini mana pelakunya ini? Maka bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Jawabannya itu fa'il. Nah, barakallahu fikum. Ini bisa mengetahui fa'il dengan memberikan tanda tanya. Apa atau siapa? Telah pecah gelas itu, misalkan. Apa kita gunakan ini? Siapa atau apa? Apa yang pecah itu? Kan begitu. Jadi pelakunya. Telah pecah gelas itu. Nah. Misalkan. Tulisannya begini. Ya, pasalnya telah pecah gelas. Kasaro al-kuba. Al-kubu. Al-kubu. Telah pecah gelas itu. Kalau enggak ada harokat, yang ada harokat kita kan tulisannya enggak ada tulisannya. Enggak ada harokatnya kan? Baca apa ini? Tadi kita gunakan apa? Dia kasih oh telah pecah gelas. Apa yang pecah? Gelas. Betul dia Pak Ilmi. Al-Qub. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Telah pecah kaca itu. Nah, berarti apa yang pecah? Oh kaca. Berarti apa ilmunya? Ya. Bisa digunakan. Bisa kita gunakan kata siapa atau apa. 6. Menteri itu telah datang. Apa kita katakan? Siapa yang datang? Kan begitu. Itu cara-cara untuk mengetahui apa? Ja'al wazir. Menteri. Ja'al wazir. Al-wazir. Al-wazir. Menteri. Nah, begitu fa'il bila sulit dicari maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar. Nanti malam insyaallah ba'da isya kita lanjut. Nah, biasanya di Sabtu lelah, jangan lelah. Nah, ini harus serius. Barakallahu fikum. Di murojaah dengan enggak bisa, enggak mesti berakal. Nah, seperti katakan apa? Nah, itu kalimat pertanyaan apa untuk tidak berakal. Kalau siapa? Nah. Nah, intinya pengertiannya fa'il, jangan lepas. Harus betul-betul paham apa namanya? Pengertiannya. Kemudian contoh.